Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral ahibbah rahimakumullah. Tiba saatnya untuk kita masuk pada penjelasan singkat tentang biografi sahabat Abdullah ibn Umar al-Khattab. Dan ini penjelasan sahabat yang terakhir dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak asing lagi di telinga kita nama Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah Abdullah Ibnu Umar Ibn Khattab, putra dari Khalifah Umar Ibn Khattab. Disebutkan aslama wa huwa saghirun thumma hajara ma'abihi wa lam yahtalim. Beliau masuk Islam ketika beliau masih kecil. Dan beliau berhijrah bersama ayahnya Umar. Ini dari Mekah ke Madinah. Dan kisah hijrahnya para sahabat ke Madinah masyhur. Dan umumnya para sahabat dahulu berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan sembunyi-sembunyi. Dan khawatir akan ketahuan kaum musyrikin, kemudian akan disiksa atau akan dihalang-halangi. Kecuali Umar. Maka hijrahnya terang-terangan. Maka Umar bin Khattab menantang setiap orang musyrik yang hendak menghadangnya. Di mana mau ketemu, silahkan ketemu saya. Di sana dia siap untuk duel dengan siapapun yang akan menghalang-halanginya. Ini Umar. Jawarannya sahabat. Ya kan? Nah, yang lainnya sumi-sumi. Karena ketika mereka hijrah kemudian ketangkap, bisa disiksa kemudian khawatir murtad, atau ada sesuatu yang menimpa madarat. Contohnya sahabat Suhaib ibn Sinan al-Rumi. Sahabat Suhaib ibn Sinan al-Rumi ketika berhijrah, ini sudah melangkahkan kakinya dan membawa harta yang bisa dia bawa, tidak disangka di tengah jalan disekat, dikepung oleh kaum musyrikin. Kata mereka, wahai Suhaib, apa kamu kira kamu bisa lepas begitu saja, meninggalkan Mekah dengan membawa harta sebanyak ini? Kata Suhaib, apa yang kalian mau? Apakah yang kalian inginkan harta ini saya ya tinggalkan, kemudian kalian lepas saya untuk berhijrah ke Madinah? Kata mereka, itu yang kami inginkan. Kalau kamu ingin berhijrah, tinggalkan harta kamu. Kalau kamu masih mempertahankan, jangan harap kau bisa lepas. Ditinggalkan semua hartanya. Ambil itu. Kemudian dia berhijrah ke Madinah. Umar bin Khattab hijrahnya dengan terang-terangan. Ibnu Umar berhijrah bersama ayahnya. Waktu itu Ibnu Umar masih belum baligh. Wastasghara yawma Uhud. Dan Nabi menganggap Ibnu Umar masih kecil ketika perang Uhud. Jadi ketika perang Badar, perang pertama itu memang awalnya bukan ingin perang. Nabi keluar dengan beberapa sahabat yang tujuannya menghadang rombongan dagang kaum musyrikin. Awalnya seperti itu. Namun Allah takdirkan lain. Kafilah dagang selamat, kemudian pasukan muslimin bertemu dengan pasukan kafirin. Jumlah muslimin 313 orang lebih, jumlah orang kafir 950 sampai 1000. Tidak imbang, namun menang ketika perang Badar. Ketika setahun berikutnya perang Uhud, sebagian sahabat yang dulu tidak ikut perang, mereka ingin perang di sini. Dan bahkan sahabat-sahabat muda, mereka ikut tampil dan meminta izin. Para sahabat yang masih muda, umurnya 14-an, 13-an, keluar semuanya. Tapi Nabi menyeleksi. Yang masih belum balik, jangan berangkat. Yang masih belum balik, ya, di suruh pulang. Di antara Ibnu Umar. Di antaranya juga sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang sudah lewat penjelasannya pun, ya ketika ayahnya membawanya untuk ikut perang, ya Rasulullah ini anak saya terima, ya ikut perang. Ini abad tulangnya besar, kuat. Setelah Nabi memandang Abu Sa'id Al-Khudri, dia katakan pulangkan. Belum cukup umur intinya. Fa'awwalu wazawad il-khandaq wahuwa mimman baya'a tahta syajarah. Peperangan yang pertama diikuti oleh Ibnu Umar adalah perang Khandaq, perang Ahzab. Dan dia termasuk orang yang berbaiat kepada Nabi di bawah pohon waktu itu. Ya, semua mereka mendapatkan ridho dari Allah SWT. Ibnu Umar, seorang alim, seorang mujahid, seorang dermawan, peperangan-peperangan yang beliau ikuti banyak sekali. Pada penaklukan Persia, Ibnu Umar tidak absen. Pada penaklukan Romawi, Ibnu Umar pun termasuk, ya, seorang prajurit yang terdepan. Dalam penaklukan kota Mesir, Ibnu Umar pun tidak absen. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Di antara keutamaan sahabat Ibnu Umar, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara Abdullah rajulan salihan. Kata Nabi, aku melihat Abdullah adalah seorang lelaki yang saleh. Ini Rasul yang memuji. Ini Rasul yang merekomendasi. Rasul mengatakan bahwa Abdullah, yakni Ibnu Umar, seorang lelaki yang saleh. Cukup pujian dari Nabi alaihi salatu wasalam, sebuah keutamaan bagi yang dipujinya. Berkata Ibnu Umar, dahulu aku seorang pemuda hazm, seorang pemuda yang masih bujang. Aku tidur di masjid di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku tidur, aku bermimpi bahwa ada dua malaikat. Ada dua malaikat membawa aku ke dalam api neraka. Tiba-tiba saya lihat api neraka itu seperti sumur yang melingkar. Tiba-tiba di sana ada dua tanduk. Sumur itu biasanya ada sebelah kanan dan kirinya, apa namanya, tiang untuk nanti mengikat katrol, ya, itu namanya koran. Koran itu tiang di pinggir sumur yang sebelah kanan dan kiri nanti untuk mengikat apa, tambang atau katrol. Dalam mimpinya dia melihat seperti itu. Tiba-tiba dalam sumur tadi saya lihat ada beberapa orang yang saya kenali. Aku belum mengatakan a'udzu billahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Berkata Ibnu Umar, maka kedua malaikat tadi ditemui oleh seorang malaikat. Maka malaikat tadi mengatakan kepada saya, kamu tidak perlu takut. Setelah saya bangun, saya ceritakan hal ini kepada Hafsah. Hafsah ini istri Nabi. Lalu Hafsah menceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah seandainya dia salat malam. Berkata Salim adalah Abdullah ibn Umar, setelah itu tidaklah tidur malam kecuali sedikit. Mimpi yang dialami oleh ibn Umar adalah sebuah mimpi yang mendorong ibn Umar untuk taat kepada Allah SWT. Mimpi yang dijadikan pelajaran bahwa seorang mukmin mempersiapkan diri dengan amal saleh agar jauh dari api neraka. Mimpi bagi seorang mukmin terkadang menjadi pengingat dari kelalaian. Mimpi bagi seorang mukmin terkadang menjadi sebab untuk mendorongnya kepada kebaikan. Ibnu Umar setelah itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Beliau tidak tidur malam hari kecuali sedikit. Beliau tahu bahwa untuk lepas dari adab Allah SWT, seorang banyak beramal kepada Allah SWT. Terkumpul pada sahabat Ibnu Umar ilmu yang lumayan, akhlak yang baik. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari, kata Ibnu Umar, dahulu kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, akhbiruni bi syajaratin tushbihu awqar rajul al-muslim la yatahat waraquha. Kata Nabi, tolong khabarkan padaku. Ini Nabi semacam membuat teka-teki di hadapan para sahabat. Pertanyaan. Ini mengatakan. Waktu itu di tangan Nabi ada jumar. Jumar adalah hati dari pohon korma. Kalau pohon kelapa itu ada pondohnya. Bagian apa atas yang dalam putih itu. Korma pun ada. Di tangan Nabi ada itu. Biasanya agak manis kalau dimakan. Bagian atas dari pohon korma. Dari tengahnya itu ya putih atau semisalnya yang agak manis. Kalau kelapa itu pondohnya. Di tangan Nabi waktu itu ada jumar. Nabi mengatakan, tolong habarkan kepadaku bahwa di sana ada sebuah pohon yang permisalan dia seperti seorang muslim yang tidak rontok daunnya. Waktu itu dalam benak Ibnu Umar terbetik ini pohon kurma. Ternyata para sahabat atau sebagian sahabat terbetik ini satu pohon yang ada di ya pedalaman. Ibnu Umar waktu itu ingin berbicara, namun dia melihat Abu Bakar dan Umar itu senior sahabat dia, maka dia pun segan untuk menjawab pertanyaan Nabi. Setelah sebagian sahabat menjawab salah, ya, mereka tidak terbetik oleh itu pohon korma. Dan Ibnu Umar terbetik itu pohon korma. Namun Ibnu Umar melihat ayahnya dan Bapak Abu Bakar tidak berbicara, dia segan untuk mendahului mereka berdua. Baru Nabi mengatakan, ia nakhlah, ia adalah pohon korma. Panjang hadisnya, tapi saya potong di sini. Kenapa Nabi menyerupakan seorang muslim dengan pohon korma? Pohon korma, barakallahu fikum, ini pohon yang dari akarnya, batangnya, daunnya, serabutnya, manggarnya, semuanya manfaat. Seperti itulah seorang muslim. Ucapannya, ya, bermanfaat. Perbuatannya, bermanfaat dari ujung kaki sampai ujung kepala, isinya adalah kebaikan. Rasul menyerupakan seorang mukmin, seorang muslim dengan pohon kurma yang semua bagian dari pohon kurma ini manfaat. Akarnya, batangnya, daunnya, ya, serabutnya, manggarnya, semuanya, ya, buahnya bermanfaat. Khatim Umar falamma kumna, ketika kami sudah berdiri, beranjak dari sisi Rasulullah, kultu li Umar, aku mengatakan kepada Umar, kepada ayahku, ya abata, Wallahi laqad kana waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Ayah, tadi terbetik dalam benakku kalau apa yang Nabi tanyakan, ya jawabannya adalah pohon korma. Saya terbetik dalam benak saya, itu pohon korma. Faqala ma mana'aka an takallam? Maka ayahnya, yaitu Umar, mengatakan, apa yang menghalangimu untuk berbicara? Qala lam arakum takallamun, fakaritu an atakallama au aqul syai'an. Kata Ibnu Umar, aku melihat kamu dan yang lainnya ya tidak berbicara, maka saya tidak ingin untuk berbicara. Qala Umar, berkata Umar, ya di sahih riwayat Al-Bukhari, la an takuna qultaha ahabbu ilayya min kada wa kada. Sungguh nak, kalau kamu tadi jawab pertanyaan Nabi dan seperti yang kamu katakan tadi, itu lebih saya sukai daripada saya punya ini dan ini. Bagaimana orang tua tidak bangga ketika mengetahui anaknya, anak yang cerdas. Bagaimana seorang tua tidak bahagia ketika melihat anaknya tumbuh di atas kesolehan. Bagi Umar, kalau anaknya tadi menjawab pertanyaan Nabi dan benar, lebih dia sukai daripada memiliki harta sekian dan sekian. Seperti itu orang tua yang baik. Senang jika anaknya tumbuh di atas kesolehan. Senang jika anaknya tumbuh di atas mengerti apa yang dibawa oleh Rasul. Lebih daripada anak tadi memiliki sekian-sekian dari harta. Ya, karena anak yang solih adalah investasi yang tidak ada hentinya bagi orang tua. Anak solih akan terus mengalir pahala bagi orang tua. Dalam kisah tadi terkumpul beberapa faedah, di antaranya mendalamnya ilmu Ibnu Umar. Kalian yang bertanya, dari sisi mana kok bisa diambil faedah ini? Ya. Ketika di tangan Rasul ada jumar, ada pondoh, ya, hati dari pohon korma. Kemudian Nabi bertanya, ada sebuah pohon yang perumpamaan dia sebagai seorang muslim yang intinya seluruh bagiannya manfaat. Ibnu Umar paham, segala sesuatu mesti ada korelasinya. Ya, segala sesuatu mesti ada korelasinya. Ketika di tangan Nabi ada pondoh korma, Nabi berkata seperti itu, insya Allah gak akan jauh. Ya, tidak akan jauh jawaban dari apa yang dekat dengan Nabi. Ini namanya apa? Menjawab sesuatu dengan adanya indikator atau korelasi. Kedua, adab yang mendalam dari sahabat Ibnu Umar. Bisa di sana ada orang yang lebih sepuh, lebih tua dan lebih berhak berbicara. Maka Ibnu Umar lebih melebihkan yang tua. Walaupun di sini posisinya bukan posisi melebihkan yang tua, tapi di sini Ibnu Umar mengajarkan kepada kita bahwa di saat seorang memberikan keterangan, dan di sana ada orang lebih tua dari kita, biarkan orang lebih tua yang memberikan penjelasan. Kecuali yang lebih tua tidak mampu untuk berbicara, tidak memiliki data untuk menyampaikan, maka yang punya data, meskipun dia apa, lebih muda, silahkan. Namun ketika data itu sama dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan, dahulukannya apa, lebih tua. Seperti ini adat. Ketika di zaman Nabi ada peristiwa pembunuhan, di masa-masa perdamaian antara pihak muslimin dengan Yahudi waktu itu, seorang sahabat terbunuh di salah satu kebun milik Yahudi, di sebuah sumur. Kemudian keluarganya melapor kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang kasus pembunuhan ini. Waktu itu dua sahabat datang, yang satunya lebih tua dari yang satunya. Ketika yang lebih muda ingin berbicara, memberikan keterangan, Nabi mengatakan, kabir, kabir. Ai qaddimil akbar. Dahulukan yang lebih tua. Namun kata ulama, kalau yang lebih tua tidak mampu berbicara, atau yang lebih tua tidak memiliki data, sementara yang muda bisa berbicara dan memiliki data yang lengkap, maka yang muda lebih didahulukan di sini. Namun kalau posisinya sama, maka didahulukan lebih tua. Masyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu seorang yang istiqomah di atas kondisi yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Perubahan zaman, pergantian kekuasaan tidak merubah sikap Ibnu Umar dari apa yang dahulu beliau alami dan disaksikan di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Ini bentuk keistiqomahan seorang. Jangan kemudian berubah zaman, berubah pula kesemangatan. Jangan karena berubah atau berganti kekuasaan, kemudian berganti pula apa yang dahulu pernah dilakukan dari kebaikan. Ibnu Umar termasuk orang yang lempeng, orang yang lurus di atas minhajun nubuwah, di atas jalan Nabi alaihi salatu wasalam. Hal ini seperti penuturan As-Suddi. Ra'aitu nafaran minas sahabati kanu yarawna annahu laysa ahadun fihim alal halah allati faraqa alaiha an-nabi alaihi salatu wasalam illa ibn Umar. Berkata As-Suddi, aku melihat beberapa orang dari para sahabat. Beberapa orang dari sahabat tadi memandang bahwa tidak ada seorang pun di tengah-tengah mereka yang istiqomah persis seperti ketika Nabi meninggalkan dunia ini, kecuali hanya sahabat Ibnu Umar. Betul-betul beliau ittiba, mengikut kepada apa yang Nabi telah contohkan. Bahkan barakallahu fikum, di mana Nabi pernah melakukan perjalanan kemudian mengikat kudanya atau ontanya di satu pohon, Ibnu Umar pun ikut. Padahal waktu itu sifatnya hanya bertepatan saja, namun Ibnu Umar ikut pula di pohon itu, mengikatnya pada satu saat. Ini menunjukkan betapa ya mendalamnya Ibnu Umar dalam mengikuti terhadap bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Berkata Jabir, dari salah seorang sahabat tadi, dia mengatakan, "Idza sarrakum an tanduru ila ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladziina lam yughayyiru wa lam yubaddilu fanduru ila Abdullah ibn Umar ma minna ahad illa ghayyar." Kata Jabir, para sahabat dari kalian ingin melihat pada para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak berubah, yang mereka tidak ya mengganti, lihatlah kepada Ibnu Umar. Persis perbuatan Ibnu Umar seperti apa yang dulu Nabi lakukan, tidak berubah dengan perubahan waktu, tidak berubah dengan perubahan zaman. Tidak ada dari kita, kata Jabir, kecuali dia berubah. Ibnu Umar tergolong sahabat yang sangat mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Sangat mengikuti terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Disebutkan dalam riwayat bahwa Ibnu Umar beliau mewarnai jenggotnya dengan warna sufrah, kekuningan, mengecat atau apa namanya, memberi apa warna, apa namanya, menyemir ya kan, menyemir jenggotnya dengan warna sufrah, kuningan. Kemudian ditanya, kenapa kamu menyemir ya jenggot kamu dengan warna seperti itu? Fa akhbara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik. Ibnu Umar mengabarkan bahwa Nabi melakukan yang seperti ini. Nabi melakukan yang seperti ini. Ibnu Umar seorang yang sangat mengagungkan terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika Ibnu Umar menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang para wanita kalau mereka ingin datang masjid. Kalau ada ya seorang punya istri kemudian ingin sholat jamaah di masjid, jangan dilarang. Ya tentunya kalau jalannya aman, juga apa namanya, ya tidak aman dari fitnah dan menutup aurat, ya jangan dilarang. Nah, Nabi mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah kalian melarang para wanita dari mendatangi masjid. Waktu itu anaknya Ibnu Umar yang bernama Bilal itu termasuk lelaki yang cemburuan. Enggak kepengin istrinya itu ya minta izin ke masjid diizinkan. Kata Ibnu Umar, demi Allah, kata Bilal, Ibnu Umar punya anak namanya Bilal. Ketika Ibnu Umar menyebutkan hadis dari Nabi, janganlah kalian melarang para wanita kalau meminta izin menuju masjid. Maka berkata Bilal, ya putranya Ibnu Umar, demi Allah, akan kami larang istri-istri kami dari datang masjid. Ibnu Umar pun marah kepada anaknya, mencela dengan celaan yang belum pernah kata Rawi mendengar Ibnu Umar ngomong sekasar itu. Kata Ibnu Umar, saya katakan dari Nabi seperti ini, kemudian kau mengatakan demi Allah kami akan larang. Marahnya anaknya. Tentunya sikap dari Bilal Ibnu Umar ini keliru. Sikap dari Bilal bin Abdullah keliru. Karena ayahnya Abdullah bin Umar sedang menyebutkan hadis Nabi. Jangan ditantang dengan seperti itu. Makanya ketika Az-Zubair bin Awam, istrinya itu minta izin ke masjid, padahal ya Zubair bin Awam ini istrinya cantik dan dia cemburu kalau istrinya ya datang ke masjid. Tapi mau larang bagaimana? Sementara Nabi mengatakan jangan kalian larang. Maka ketika istrinya Zubair bin Awam ini berangkat ke masjid, Zubair sudah buru-buru ya datang negat di pinggir jalan karena gelap. Ketika istrinya lewat, maka dia dari tempat yang gelap lari kemudian mencubit bokongnya. Ya, maka istri pun ketakutan, kemudian pulang, ya kan? Dan Zubair setelah itu udah di rumah kan, lebih cepat laki-laki kan. Istri pulang terengah-engah. Setelah ini saya nggak akan lagi, ya, ke masjid saya dicubit oleh orang, ya, pantatnya dicubit. Paling nyubit apa? Dia sendiri, ya. Tapi kan dia nggak ngelarang kan, ya. Dia nggak ngelarang kan? Kalau ngelarang dosa, tapi dia seperti itu caranya. Taib. Ibnu Umar, kata Abu Ja'far, kana Ibnu Umar idza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan lam ya'duhu wa lam yuqassir dunahu. Adalah Ibnu Umar kalau mendengar hadis dari Rasulullah tidak melewatinya dan tidak ngurang-ngurangnya, plek seperti itu. Sehingga Ibnu Umar di tengah-tengah para sahabat terkenal orang yang paling persis ya dalam mengikuti apa yang datangnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ibnu Umar kalau dalam pepergian ya beliau tidak salat sunnah. Tidak salat sunnah terwajib. Emang sunnahnya dalam pepergian itu tidak salat sunnah kecuali salat sunnah tahajud dan witir saja. Itu dalam pergian. Ada salat sunnah terwatib tidak? Ini sunnah Nabi seperti itu. Ada yang kata, saya sudah terbiasa salat sunnah terwatib ketika saya mukim. Masa saya tinggalkan? Jawabannya, ikuti Rasulullah lebih utama. Yang menganjurkan untuk salat sunnah terwatib, dia pula yang meninggalkan ketika apa? Safar. Dan ini tentu bentuk keringan dari syariat. Apa yang biasa kita lakukan di saat mukim dari ibadah, kemudian kita tinggalkan ketika kita safar, itu sifatnya sunnah, Allah tulis sebagai pahala. Gampang Islam ini. Kita enggak lakukan, pahala tetap apa? Dicatat. Gampang ya agama Nabi. Nabi mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu." Sahihan mukiman. Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar bepergian. Ditulis baginya pahala apa yang biasa ia lakukan di saat dia sehat, di saat dia apa? Mukim. Ya. Jadi ketika seorang safar, tidak disunahkan untuk salat sunat rawatib. Kalau ada yang bertanya, apa sih salat sunat rawatib? Jawabannya, salat sunat rawatib adalah salat sunat yang mengiringi salat yang wajib. Ada kalanya qobliyah dan ada kalanya ba'diyah. Salat sunat rawatib adalah salat sunat yang mengiringi salat yang wajib. Misalnya qobliyah duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, qobliyah subuh. Ini namanya salat rawatib. Salat sunat rawatib. Ibn Umar sangat mengikuti terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Adapun kedermawan Ibnu Umar jangan ditanya. Nafi, pembantu atau budaknya Ibnu Umar, menuturkan. Dan Nafi ini adalah murid khusus dari muridnya Ibnu Umar. Banyak meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar. Tentu dia sangat faham apa yang dilakukan oleh tuannya. Kata Nafi, ma mata Ibnu Umar hatta a'taqa alfa insanin aw zad. Tidaklah Ibnu Umar meninggal kecuali dia sudah memerdekakan 1000 budak atau bahkan lebih. Ya subhanallah, kalau budak harganya misalnya ya 50 juta, lah kali 1000. Berapa? Hah? Berapa miliar ya, akhi? Ya kan? Ibnu Umar seorang dermawan. Belum saya di sini, nanti banyak kisah tentang kedermawanannya. Ibnu Umar waktu itu punya seorang budak perempuan yang sangat cantik. Yang namanya adalah Rimsah. Dan Ibnu Umar sangat mencintai budak ini. Cantik sekali. Tapi Ibnu Umar justru memerdekakannya. Kenapa dia memerdekakan? Kadir Umar sami'tullah ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapat derajat kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Sedikit penjelasan bahwa yang namanya infak dalam Islam bukan dengan barang yang lusuh, bukan dengan barang yang basi, bukan dengan barang yang kita tidak suka, kemudian kita infakkan, bukan. Infak dalam Islam, barang yang kita sendiri masih senang, kita masih cinta, kita infakkan, ini namanya infak. Makanya Allah SWT mengatakan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asir. Mereka-mereka, ya, penghuni surga di dunia, memiliki amal kebaikan di antaranya yut'imuna at-ta'ama, memberikan makanan ala hubbihi, padahal dia sendiri masih senang dengan makanan tadi. Dia berikan kepada orang miskin, dia berikan kepada anak yatim, dia berikan kepada orang yang tertawa. Jadi infak dalam Islam sesuatu yang harta tadi dia sendiri masih senang, ya, bukan sesuatu yang lusuh, sesuatu yang sudah buat cucumbang samping misalnya, atau ya makanya udah basi kemudian dimakan, bukan. Cuman lain halnya kalau misalnya ada orang punya mentok atau ayam, dia punya nasi basi, nawarkan untuk ayamnya gak apa-apa, karena ini memang makanannya. Ini kalau untuk manusia sudah basi, ya jangan. Ya, Ibnu Umar beliau punya beberapa unta. Waktu itu digembala oleh seorang penggembala. Kemudian ada beberapa orang Khawarij, ya, menjarah onta-onta Ibnu Umar. Jadi ontanya itu dijarah, kemudian penggembalanya lari. Penggembalanya di sini budak tadinya. Ibnu Umar ketika budaknya ini kok enggak ikut dengan onta-ontanya? Kalau dibawa oleh mereka kan merdeka kan? Tidak jadi budaknya Ibnu Umar. Khadim Umar, ma laka la tadama'ahum? Kenapa kamu tidak ikut pergi bersama mereka ini, kelompok Khawarij? Ketika onta-onta yang kamu gembala, kemudian diambil oleh mereka, kenapa kamu tidak ikut saja? Jika kamu merdeka. Kata budak Ibnu Umar, innaka ahabu ilayya minhum. Kamu lebih saya cintai dari mereka. Kemudian Ibnu Umar memerdekakan budak tersebut. Memerdekakan budak tersebut. Lihat orang-orang Khawarij. Hartanya sahabatnya dijarah. Ya, hartanya sahabat dijarah. Bahkan lebih dari itu, ya, sahabat dibunuh oleh mereka. Kalau itu sahabat yang jasanya besar kepada Islam dan muslim dibunuh, lalu kayak apa muslimin yang lainnya? Mereka bukan orang-orang yang tahu besarnya jasa para sahabat. Padahal orang-orang Khawarij waktu itu umumnya adalah para pemuda-pemuda, ya. Yang mereka itu icik pandangannya. Orang-orang yang masih terlalu muda umurnya dan tidak mendalam pengetahuannya. Pernah Ibnu Umar meminta kepada pembantunya untuk membeli makanan untuknya. Pembantunya pun pergi membeli makanan. Ketika pulang, ternyata di depan rumah Ibnu Umar ada seorang pengemis. Maka Ibnu Umar pun memberikan makanan tadi pada pengemis tadi. Kemudian nyuruh pembantunya turun memberikan makanan lagi. Mungkin pengemis tadi pergi kemudian cerita tadi saya di rumah Ibnu Umar dikasih ini. Datang ke pengemis yang lainnya. Ya kan, karena dengan cerita dia dikasih ya, ini juga iri kan pengemis yang lainnya. Ketika datang pembantunya bawa makanan, di rumah ada pembantu, ada apa pengemis, Ibnu Umar katakan berikan pada pengemis ini. Beri makanan. Berkali-kali sampai pembantunya bilang, "Nah, kalau gini kapan tua saya akan makan?" Ya. Kalau selalu gini ya, datang pengemis berkata, "Kapan tua saya akan makan?" Menunjukkan kedermawanan ya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar termasuk sahabat yang merasa rugi. Kalau di sana ada kesempatan untuk beramal, namun dia tidak beramal. Ibnu Umar waktu itu mendengar ada orang mengatakan bahwa orang yang melayat jenazah sampai disolati, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Ibnu Umar belum pernah dengar hadis ini. Ibnu Umar belum pernah mendengar hadis tentang keutamaan orang yang melayat jenazah kemudian menyolati akan mendapat pahala apa? Satu qirat. Ibnu Umar pun menyuruh seorang untuk bertanya kepada Aisyah. Belum. Tanyakan kepada Aisyah Ummul Mukminin, apa benar dulu Nabi pernah bersabda demikian-demikian? Karena dia belum pernah dengar Nabi bersabda demikian-demikian. Ibnu Umar menunggu, di tangannya ada kerikil. Pembantu ini sampai kepada Aisyah Ummul Mukminin bertanya, apa benar dulu Nabi mengatakan demikian-demikian, bahwa orang yang melayat jenazah kemudian sampai disolati, orang tadi mendapatkan pahala satu qirat? Kata Aisyah, benar, seperti itu. Ulang pembantu ini mengatakan Ibnu Umar bahwa Ummul Mukminin Aisyah mengatakan memang seperti itu dahulu Nabi mengatakan. Batu atau kerikil yang ditanya Ibnu Umar ini dilempar ke Ibnu Umar seraya ya mengucapkan ucapan penyesalan. Laqad faradnal qararit. Sungguh betapa banyak pahala sudah terlewat dari kita. Apa perlu saya tahu hadis ini? Hal yang bisa kita ambil faedah. Seorang mukmin yang baik, dia merasa rugi di saat ada kebaikan kemudian dia ya absen darinya. Pernahkah kita merasa seperti itu? Ataukah mungkin kita akan menyesal di saat kita harusnya pergi lebih pagi supaya untungnya lebih banyak, ternyata kesiangan sehingga untungnya sedikit. Mungkin ini yang kita sesali. Namun Ibnu Umar bukan seperti itu. di saat di sana ada kesempatan beramal, kemudian dia sia-siakan karena memang belum tahu dalilnya, maka dia pun menyesal. Kenapa baru sekarang saya tahu? Ya. Berarti sudah sekian banyak dari pahala terlewat dari saya. Ini Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Ibnu Umar adalah seorang yang suka menebarkan salam. Karena memang Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan kita untuk menebarkan salam. Beliau mengatakan, Rasul mengatakan, afshu as-salama. Tebarkanlah salam. Ada peristiwa yang mungkin kalau terjadi di masa sekarang akan dianggap ya aneh bin ajaib. Ibnu Umar itu biasa keluar masuk pasar bukan untuk jual beli. Menjual tidak, membeli tidak, tapi hanya untuk menebarkan salam. Seperti penuturan At-Tufail ibn Ubay bin Ka'ab, annahu kana yati Abdullah ibn Umar wa yaghdu ma'ahu ila as-suq. Qal fa idza ghadawna ila as-suq lam yamur Abdullah ibn Umar ala saqat wala sahib bai'ah wala miskin wala ahad illa yusallim alaihi. Berkata Tufail ibn Abi Ka'ab bahwa dia dahulu datang ke pasar bersama Abdullah bin Umar. Kalau sudah sampai di pasar di pagi hari, tidaklah Ibnu Umar melewati as-saqat, melewati para tukang pungut, ya, orang yang memungut ya, apa sampah atau memungut ya, apa barang-barang yang jatuh. Tidaklah melewati pedagang, tidaklah melewati orang miskin, tidak melewati siapapun kecuali beliau mengucapkan salam kepadanya. Apa dia seperti itu? Sering mondar-mandir keluar masuk pasar bukan untuk jual beli, tapi hanya untuk menebarkan salam. Kalau ada yang bertanya, kira-kira apa ya Ibnu Umar menjadikan pasar sebagai media untuk ifsya assalam, kan itu, untuk menebarkan salam? Mungkin jawabannya yang pertama, karena pasar adalah tempat berkumpulnya manusia, sehingga mudah untuk mempraktekkan perintah menebarkan salam. Jawaban yang kedua, karena umumnya orang di dalam pasar itu ya lalai, ya kan, sibuk dengan dagang, sibuk dengan ini, maka butuh adanya orang yang mengingatkan. Butuh adanya orang yang mengingatkan. Adalah Ibnu Umar, kalau datang Idul Adha di hari-hari tasyrik, belum masuk ke pasar, beliau pun bertakbir-takbiran di pasar. Orang-orang di pasar pun ikut takbiran. Luar biasa. Ibnu Umar radhiyallahu anhumah. Pas Idul Adha, hari-hari tasyrik, Ibnu Umar masuk ke pasar, kemudian beliau mengumandangkan takbir, kemudian orang-orang di pasar pun ikut apa? Takbiran. Namun bukan berarti ini takbirannya dikomando, tapi ini sebagai apa? Pengingat yang masing-masing apa? Takbir sendiri-sendiri. Hanya saja Ibnu Umar ingin mengingatkan, di sela-sela kalian beraktivitas, di sela-sela kalian melakukan aktivitas jual beli, jangan lupa dari apa? Zikrullah. Karena memang hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, kata Nabi, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari untuk makan-makan, hari-hari untuk minum-minum, dan hari-hari untuk zikir. Kalau kita umumnya hari untuk makan dan minum, yang ketiganya lupa. Makannya enak, minumnya lezat, zikirnya apa? Lupa. Padahal yang tersebut dalam hadis, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari makan-makan, hari-hari untuk minum-minum, ya. Luas sudah setelah makan dan minum, dan yang ketiga zikrullah. Ternyata yang ketiga ini yang apa? Sering kita lupakan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu seorang yang memiliki sifat khasyah, rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah lahibah rahimakumullah. Takut kepada Allah beda dengan takut kepada makhluk. Di saat Anda takut kepada harimau, Anda akan lari darinya. Di saat Anda takut kepada ular berbisa, Anda akan menjauh. Namun ketika Anda takut pada Allah, justru Anda mendekat dan merapat. Anda memperkenalkan diri Anda di hadapan Allah dengan beragam ketaatan kepada Allah SWT. Allah SWT memberikan busyara, berita gembira bagi mereka-mereka yang takut pada Allah SWT. Waliman khafa maqama rabbihi jannatah. Bagi orang yang takut terhadap kedudukan Allah, dia mendapatkan jannatan, dua surga. Allah SWT juga mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Allah dan mengekang hawa nafsunya, maka surga adalah tempat tinggalnya. Surga tidak semudah yang kita angan-angankan. Surga butuh perjuangan melawan hawa nafsu. Surga butuh seorang ya memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah, di mana rasa takut ini justru akan mendekatkan hamba kepada Allah SWT. Sebutkan Kana bin Umar, idza tala alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah faka hatta yaghlibuhul buka. Adalah Ibnu Umar apabila membaca ayat ke-16 dalam surat Al-Hadid, apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya kepada zikrullah? Ibnu Umar kalau membaca ayat ini menangis sampai tangisannya tabah ya, mengalahkan suara tilawahnya. Dan di antara yang dihikayatkan, di antara salaf umat ini yang tersadarkan dengan ayat tadi adalah Al-Fudhail bin Iyad. Fudhail bin Iyad ini dahulu seorang perampok kelas kakap. Dahulu kafilah-kafilah dagang, kalau lewat di daerah yang di situ diperkirakan ada Fudhail bin Iyad, gemeter mereka. Ini perampok kelas kakap. Di saat dia waktu itu sedang beraksi di satu malam yang mencegat para kafilah, saya terdengar ada lantunan ayat suci Al-Quran yang dia dengar. Alam yakni lilladina amanu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang-orang beriman untuk lunak hatinya, ya, untuk mengingat Allah? Dengar ayat ini dia pun menangis. Mendengar ayat ini pun dia, ya, ternyuh. Dia pun berpikir, kenapa orang-orang mereka takut? Karena saya yang seharusnya mereka takut pada Allah. Kemudian Fudhail bin Iyad setelah itu merubah alur kehidupannya. Yang tadinya seorang perampok kelas kakap, kemudian beliau menjadi seorang alim di Mekah Al-Mukarramah. Orang alim yang terkenal Al-Fudhail bin Iyad. Dahulu dia seorang perampok kelas kakap. Namun ketika ada lantunan ayat suci Al-Quran dan betul-betul ya terkesan, beliau pun tidak terasa meneteskan air mata. Kemudian beliau pun ya bertobat dan merubah alur hidupnya sehingga menjadi seorang alim, menjadi panutan umat. Ya, kata Imam Adz-Dzahabi, al-ibratu bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Yang dijadikan patokan adalah sempurnanya di akhir, bukan kurangnya di awal. Bisa jadi ada orang mengawali hidupnya dengan kehidupan yang kelam, namun setelah itu dia tersadarkan, merubah alur hidupnya menjadi orang yang baik. Maka ini di antara contohnya adalah Fudhail Ibnu Iyad. Ibnu Umar seorang yang menjaga ucapannya, seorang yang kenyang mendapatkan bimbingan dari Nabi, tentu tutur katanya lembut, perbuatannya tidak keluar dari apa yang Nabi contohkan. Berkata Salim, putra Abdul bin Umar, ma la'ana Ibnu Umar khadiman lahu illa maratan fa'ataqah. Tidak pernah Ibnu Umar melaknat pembantunya atau budak kecuali hanya sekali. Setelah itu Ibnu Umar pun menyesal dan memerdekakan budak tadi. Padahal mungkin melaknatnya itu memang waktu itu budaknya apa? Ya, keterlaluan, bisa jadi melakukan apa kesalahan. Namun Ibnu Umar merasa hukumannya tidak setimpal, hukumannya berlebihan, maka Ibnu Umar pun memerdekakan budaknya. Ibnu Umar tergolong sahabat yang ahli ibadah. Beliau setiap sholat beliau berwudu. Dan mushaf selalu ada di antara ya wudu dan sholat. Wudu dan sholat. Padahal yang namanya wudu itu kan kalau seorang batal. Tapi tidak mengapa orang dalam keadaan suci dia berwudu lagi. Padahal misalnya dari pada maghrib duduk di masjid, ya tilawah, dia ngaji, dia belum batal. Kemudian datang isya, dia wudu lagi, enggak apa-apa. Tidak mengapa. Ibnu Umar, ya beliau selalu menjaga wudunya. Dan mushaf Al-Quran, ya antara wudu dan sholat. Antara wudu dan sholat. Berarti hidupnya memang, ya, dia wakafkan untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat hibah rahimahumullah. Wudu adalah amalan yang tidak ada yang menjaganya kecuali hanya seorang mukmin. Ada sahabat Bilal bin Rabah pernah ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Wahai Bilal, apa gerangan yang menjadikan aku mendengar suara sendal kamu di sorga? Apa yang kamu amalkan sehingga saya mendengar suara sendal kamu di sorga?" Orangnya masih hidup, namun suara sendalnya di sorga sudah terdengar oleh Rasulullah. Sahabat Bilal bin Rabah. Kata Bilal, "Ya Rasulullah, tidaklah saya batal kecuali saya langsung berwudu dan saya sholat 2 rakaat. Teorinya gampang. Ya, teorinya gampang. Tidak pernah batal kecuali langsung wudu. Walaupun bukan di waktu sholat. Pokoknya batal wudu kemudian sholat 2 rakaat salat sunnah. Ini yang menyebabkan Bilal tadi. Ya, Nabi sampai mendengar suara sendalnya di surga, padahal Bilal masih apa? Masih hidup. Disebutkan, "Kana Ibnu Umar idza fatadul isya fi jamaah ahya baqiyata lailatihi." Adalah Ibnu Umar kalau terlewat salat isya berjamaah, beliau sholat malam sak malam suntuk. Semacam penyesalan. Kenapa setelah sholat isya berjamaah? Maka dia pun menghidupkan malam itu sak malam suntuk. Ibnu Umar seorang yang banyak sholat malamnya dan tidur sedikit. Berkata Nafi, "Maulai Ibnu Umar adalah Ibnu Umar dahulu menghidupkan malamnya dengan sholat. Kemudian dia bertanya kepada Nafi, 'Wahai Nafi, sudahkah sampai waktu sahur?' Kata saya, 'Belum.' Dia pun ulangi sholatnya. Sampai aku mengatakan, 'Sudah masuk waktu sahur.' Maka setelah masuk waktu sahur, Ibnu Umar pun duduk di istighfar dan berdoa sampai subuh. Jadi gak cuma sholat tok, gak cuma sholat saja. Ya sholat, di waktu sahur, dia duduk istighfar, doa sampai datang subuh. Ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Umar, seorang yang banyak puasanya. Berkata Nafi, "Kana Ibnu Umar la yasumu fis safar wa la yakadu yuftiru fil hadar." Adalah Ibnu Umar tidak puasa ketika bepergian. Karena memang ya, tidak disunahkan puasa dalam bepergian. Namun kalau beliau itu sedang mukim hampir tidak pernah makan. Yang selalu puasa. Ini diantara sekelumit tentang kehidupan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan tentu banyak lagi. Ini Ibnu Umar termasuk sahabat yang paling akhir meninggalnya di Mekah. Beliau meninggal pada tahun 73 atau 74 Hijriah. Dan hadis yang beliau riwayatkan lebih dari 2600 hadis. Ibnu Umar adalah tokoh yang berharisma, seorang yang andai kata beliau ambisi kekuasaan, maka sepertinya tidak ada orang pun yang akan menolaknya. Tapi Ibnu Umar jauh dari hiruk-pikuknya kekuasaan. Bahkan ketika pada bursa pencalonan, ya, ketika Umar bin Khattab mau meninggal, Umar sudah berwasiat, nanti kalau saya meninggal, 6 orang ini berunding untuk memilih satu dari mereka yang menjadi khalifah. Ada di sana Sa'ad ibn Abi Waqqas, ada Ali, ada Utsman, ada Zubair, Nawaw, ada Talhah, dan ada Abdurrahman bin Auf. 6 sahabat. Dan Umar tidak memasukkan anaknya dalam bursa pencalonan. Ibnu Umar hanya dimasukkan ibaratnya sebagai pemantau saja. Bayangkan, Ibnu Umar pun tidak mau. Ketika ada sebagian orang, ya, mengajak Ibnu Umar untuk apa namanya, memegang jabatan, Ibnu Umar pun, ya, meminta izin. Di zaman Ali, di zaman, ya, Muawiyah, Ibnu Umar, ya, di beberapa di zaman Yazid bin Muawiyah, diminta untuk, ya, menjadi orang penting di negara, Ibnu Umar, ya, tidak mau. Ibnu Umar ingin jauh dari kekuasaan, ingin fokus menebarkan hadis, ingin fokus menjalankan sunnah Nabi, ingin fokus menebarkan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah beliau wakafkan waktunya untuk Islam dan Muslimin, dan setelah getir dan pahitnya perjuangan beliau alami, beliau pun meninggal pada tahun 73 atau 74 Hijriah. Ibnu Umar pernah menuturkan sebuah perubahan zaman di mana Ibnu Umar merasakan manusia di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, di zaman Al-Khulafa Ar-Rashidun, manusia di zaman itu, harta yang mereka miliki, mereka menyisakan padanya untuk saudara-saudaranya, persaudaraan lebih dicintai daripada harta. Namun Ibnu Umar mengalami zaman yang harta lebih disukai daripada persaudaraan. Perubahan zaman betul-betul dijadikan dengan pelajaran Ibnu Umar. Bahwa, ya, dahulu beliau mengalami masa-masa di mana orang-orang yang berharta, mereka menganggap bahwa padanya ada hak untuk saudara-saudaranya. Namun kini, beliau mengalami masa yang harta lebih disukai daripada persaudaraan. Sebelum saya tutup kajian kita terkait dengan 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, sehingga saya akan membawakan tentang akhdul ibrah min qasasi sahabah fi ihtiramil Islam, mengambil pelajaran dari kisahnya para sahabat dalam pemuliaan mereka terhadap Islam. Tidak diragukan bahwa para sahabat adalah orang yang melihat, menyaksikan, dan mendengar turunnya wahyu. Menyaksikan praktek Nabi dalam berislam. Sehingga mereka adalah orang yang paling ngerti tentang Islam. Maka barang siapa yang ingin mencontoh, barang siapa yang ingin mencari figur, jadikanlah sahabat sebagai figurnya. Orang-orang yang mati di atas istiqomah, orang-orang yang Allah pilih untuk menemani Nabinya dalam memperjuangkan agamanya, orang-orang yang Allah pilih untuk menebarkan syariatnya. Di antara kisah para sahabat dalam memuliakan terhadap Islam, dan ini memang sengaja kita tampilkan karena apa? Betapa banyak orang yang mengaku Islam, mengaku Muslimin, namun mereka, mana sisi keistiqoman mereka terhadap Islam? Berapa banyak orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim, tapi tidak terlihat padanya dari ucapan dan perbuatannya yang menunjukkan kalau dia seorang Muslim yang hakiki. sangat berbeda dengan para sahabat. Mereka memegang Islam zahiran wa batinah, lahir batinnya, bukan hanya ucapannya, namun ucapan dibuktikan dengan perbuatan. Yang pertama, tamassukuhum bihadzal din wa tsabatuhum alaihi. Berpegang teguhnya para sahabat dengan Islam ini dan kokohnya mereka di atas Islam ini. Di antara contohnya, dan tentu banyak, para sahabat dahulu di Mekah, mereka rela berhijrah ke Habasyah, ke benua Afrika, menyeberangi lautan, Laut Merah, meninggalkan kampung halamannya, tinggal di kampungnya Najasyi, jauh daripada keluarga, jauh daripada harta. Ini semua mereka lakoni demi menjaga akidah, demi mereka ya menjaga agama. Demikian pula, dahulu ada seorang sahabat bernama Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi. Sahabat Abdullah ibn Hudzafah ini ikut berperang waktu itu melawan pasukan Romawi. Dan waktu itu dia dan beberapa muslimin tertawan oleh musuh. Ditawan oleh musuh. Ketika Raja Romawi tahu bahwa pimpinan Romawi tahu bahwa ini yang ditawan adalah salah seorang sahabat Muhammad, diambilnya sahabat Abdullah bin Hudzafah ini. Di teman dekatnya Muhammad. Dihadapkan di hadapan Raja Romawi. Raja Romawi mengatakan, ikutilah agama kami. Kamu akan saja nikahkan dengan putri kami. Dan kamu akan saya beri sebagian dari kekuasaan kami. Apakah ngiler? Seorang ditawari putri raja yang umumnya cantik dan apa? Tercukupi. Dan bahkan akan dikasih sebagian dari wilayah kekuasaannya. Abdul bin Hudzafah As-Sahmi mengatakan, kalau seandainya penduduk orang Romawi mengumpulkan harta, kemudian diberikan kepada aku semuanya, kemudian aku tinggalkan Muhammad, tidak aku tinggalkan. Aku tidak bisa tidur nyenyak, ya sementara Nabi terluka tangannya. Lalu bagaimana saya akan meninggalkan Muhammad selama-lamanya? Gagal, ya, tawaran dari Raja Romawi ini. Ketika jurus, apa namanya, iming-iming tidak berhasil, menggunakan jurus ancaman. Raja Romawi mengatakan, gantung orang ini, ikat tubuhnya. Maka Raja Romawi mengatakan, lemparkanlah panah sebelah kanan dan kirinya, jangan kenakan. Para pemanah pun melempar panah sebelah kanan dan kirinya, dengan harapan, ditakut-takuti seperti akan murtad. Namun dia, ya, tidak bergeming. Bingung rasa ini. Menggunakan jurus iming-iming tidak berhasil, menggunakan ancaman tidak berhasil. Diturunkan. Maka Raja Romawi mengatakan, ambilkan penggoreng besar. Tempat gorengan besar. Kasih minyak yang banyak. Setelah minyak tadi mendidih, didatangkan tawanan muslimin, dimasukkan ke dalam penggorengan, dan seketika mati. Di hadapan sahabat Abdul bin Hudzafah As-Sahmi, sahabat Abdullah pun meneteskan air mata. Menangis. Kata orang Romawi, ya, ini dia takut. Luluh dia. Kata Abdullah bin Hudzafah, kalian kira saya takut mati? Justru saya membayangkan kalau saya yang digoreng, saya mau, bahkan saya punya 100 nyawa, saya digoreng seperti itu saya pun mau. Bingung rasanya. Ini orang model apa? Ya kan? Maka raja tadi pun mencari cara. Sudah. Kalau kamu ingin lepas, kamu cium jidat saya, kamu lepas. Kamu bisa merdekakan. Kesempatan bagi Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Saya mau. Saya mencium jidat Tuhan. Asalkan teman-teman saya yang tertawan pun ikut dibebaskan. Kata raja, ya, kamu dan teman-teman kamu saya bebaskan. Itu hanya mencium kan ringan. Bukan sujud ya kan. Hanya mencium saja. Ringan kan. Diciumnya. Tapi raja tadi merasa bangga. Setelah itu dilepaskan. Umar bin Khattab sebagai khalifah waktu itu mendengar peristiwa ini, dia pun mengumpulkan muslimin. Bangga dengan prajuritnya seperti ini. Umar bin Khattab pun mengatakan berhak atas setiap muslim untuk mencium jidatnya Abdullah bin Hudzafah Sami, dan sayalah orang yang pertama mencium jidatnya dia. Bayangkan keteguhan sahabat Abdullah bin Hudzafah Sami dalam memegang Islam meskipun diberi iming-imingan seperti itu, diancam dibunuh, dan kemudian dengan tegarnya, ketegarannya, dia bisa menyelamatkan saudara-saudaranya dari ditawan oleh musuh. Kisah ini bisa Anda baca dalam kitab apa namanya, Ibnu As-Sakir. Ibnu As-Sakir beliau punya kitab Tarikh Damaskus, kurang lebih 75 jilid. Banyak sekali ya. Tarikh Damaskus, sejarah kota apa? Damaskus ya. Dan subhanallah, para ulama kita di sejarah itu mereka tidak meninggalkan yang kecil sampai yang besar tercatat. Mau sejarah kota mana ada? Kota Banjar saya enggak ngerti. Ya kan? Baghdad, Al-Khatibul Baghdadi menulis kurang lebih 14 jilid. Menulis kitab Tarikh Baghdad, sejarah Baghdad. Ya. Sebutkan para ulama dan para tokoh serta apa namanya, kekuasaan yang ada di situ. Ada Tarikh Makkah, Tarikh Madinah, ada Tarikh Mesir, sejarah Mesir. Contohnya Al-Khutat wal Asar fi Tarikh Misr. Ada sejarah kota Samarkandi, Al-Qandu fi Tarikh Samarkand. Mau kota mana? Dari kota-kota pusat-pusat ilmu di zaman itu, kecuali di sana ada sejarahnya tercatat. Dan para ulamanya dan para tokohnya pun tercatat lengkap. Ya, tinggal kita membaca. Bahkan ada tarikh yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Dari awal penciptaan langit dan bumi sampai huru hara di yaumul kiamah, dari zamannya Nabi sampai abad ke-7 dicatat oleh Ibnu Katsir. Dan kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Kitab Al-Bidayah Nihayah ini mencatat sejarah ya, dari pencipta langit dan bumi. Kemudian kisah para nabi dan para rasul. Kemudian dari lahirnya nabi sampai abad ke-7 atau ke-8 Hijriah, catat semua yang berkaitan. Bahkan tentang guru hara yang berkiamat pun disebutkan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Para ulama hadis, ulama tafsir tidak meninggalkan hal yang penting sesudah dicatatnya. Di antara keteguhan para sahabat dalam memegang Islam ini adalah keteguhan keluarga Ammar bin Yasir. Subhanallah, para sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam di Mekah, mereka menghadapi ujian yang luar biasa. Islam yang kita rasakan saat ini diperjuangkan oleh para pahlawan kita sampai titik darah penghabisan. Jiwa dan raga mereka korbankan. Keluarga Ammar bin Yasir adalah salah satu di keluarga kecil yang masuk Islam. Dia, ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Adapun ibunya Ammar bin Yasir dibunuh oleh orang musyrik pakai tombak. Keluarga Ammar bin Yasir pun disiksa. Di saat siksaan menimpa keluarga Ammar bin Yasir, Rasul lewat, melewati mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa. Muslim ini masih bisa dihitungkan jari, tidak bisa melakukan perlawanan kepada kaum musyrikin. Nabi mengatakan, sabron ala Yasir, fa inna ba'idakum al jannah. Wahai keluarga Yasir, bersabarlah kalian, janji kalian adalah surga. Ya, mereka-mereka yang sedang menghadapi teror, mereka-mereka yang sedang menghadapi kekejaman musuh, dan yang kita memberikan support pada mereka dan kita memberikan busyro, berita gembira di saat mereka istiqomah, surga di hadapan mereka. Sabron ala Yasir, kata Nabi, fa inna wa'idakum al jannah. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, sungguh janji kalian adalah surga. Masyarul Ahibah rahimahullah, di antara penghormatan para sahabat kepada Islam, bahwa para sahabat mereka berkorban demi Islam. Mereka mengorbankan harta mereka untuk menebarkan Islam. Seperti kisah Utsman bin Affan ketika berinfak pada perang Tabuk. Bisa dikatakan peperangan yang Nabi akan lancarkan. Tidak pernah Nabi mengumumkan dengan terang-terangan mau kemana berangkatnya. Kecuali perang Tabuk. Di mana Nabi memobilisasi massa. Kalau mungkin istilah sekarangnya apa? Tanfirul am, wajib militer. Siapapun yang balik, keluar angkat senjata menghadapi pasukan Romawi. Namun waktu itu musim paceklik, terik yang membakar, perjalanan yang panjang, musuh yang berlipat, berbagai kesulitan demi kesulitan dihadapi oleh kaum muslimin. Dalam keadaan seperti ini, tentu pasukan muslimin sangat membutuhkan adanya sokongan dana. Muncullah para milioner dari para sahabat. Mereka berinfak dengan infak yang tidak bisa dihitung. Saking banyaknya, di antaranya adalah Utsman ibn Affan. Nabi pun menerima infaknya Utsman. Nabi membalikkan hartanya. Kemudian Nabi mengatakan, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum." Apapun yang dilakukan oleh Utsman tidak akan ngefek setelah ini. Berarti kebaikannya luar biasa. Andai kata ada kekeliruan, tidak akan kekeliruan tadi tidak akan mempengaruhi keimanannya. Karena apa? Sebesarnya amal salih yang dilakukan oleh Utsman. Pada perang Tabuk pula datang beberapa sahabat. Mereka-mereka datang dalam keadaan tidak punya bekal. Datang pada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, tolong kami beri bekal. Kami ingin berangkat berjihad bersama Anda." Namun memang waktu itu tidak ada dana. Tidak ada sesuatu pun yang untuk bisa diberikan sebagai bekal untuk mereka. Nabi pun mengatakan, "La azidu ma ahmilukum alih." Maaf, aku tidak punya sesuatu untuk membekali kalian. Ini para sahabat mendengar seperti menangis. Mereka berpaling menangis karena mereka tidak punya bekal untuk ikut berangkat bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Meskipun mereka tidak bisa berangkat, namun pahala tetap menyertai mereka. Dalam hati mereka, mereka senantiasa bersama Rasul. Namun karena finansial yang tidak cukup, sehingga mereka tidak ikut berperang bersama Nabi. Nabi dalam satu perjalanan beliau mengatakan kepada para sahabat, "Inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wa laqadtum wadiyan illa syarakukum fil ajri habasum al udru." Di Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian melakukan perjalanan, yang tidaklah kalian melintasi lembah kecuali mereka ikut mendapatkan pahala seperti kalian. Mereka tertahan karena udur, tertahan karena adanya udur. Dan masih banyak lagi, barakallahu fikum, di antara bentuk penghormatan para sahabat kepada Islam dan muslimin, dan pengorbanan mereka yang luar biasa untuk Islam dan muslimin. Di saat Nabi di tengah-tengah pasukannya belum memberi semangat mereka, Nabi mengatakan, "Kumu ila jannatin arduhas samawat wal ard." Berdirilah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mendengar seperti itu, ada seorang sahabat Ansar mengatakan, Bakhin ya Rasulullah. Bagus ya Rasulullah. Surga sudah langit dan bumi." Kata Nabi, "Apa yang menjadikan kamu mengatakan bakhin? Bagus. Kata sahabat, "Tidak ya Rasulullah. Hanya saja saya kepengin termasuk orang yang masuk dalam surga." Kata Nabi, "Kamu termasuk orang yang masuk dalam surga." Perang pun berkecamuk. Di tangan orang Ansar ini ada beberapa buah kurma yang sedang dia makan. Dia pun berpikir, "Kalau saya akan masuk dalam surga, harus menghabiskan korma-korma ini terlalu panjang. Korma pun dia lemparkan, dia pun maju berjuang, kemudian terbunuh. Bisa dilihat. Para sahabat Nabi, mereka siap untuk memperjuangkan Islam dalam kondisi sulit apapun. Dan saya tutup dengan kisah ini, dan sebenarnya masih panjang. Jadi cukup memberikan gambaran kepada kita, bahwa para sahabat Nabi, mereka siap untuk ya berislam, siap untuk memegang agama ini dalam situasi sesulit apapun. Mereka bersabar atas perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam. Berkata Ibnu Abi Aufa, "Tuzawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat na'kulul jarad." Dahulu kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 kali peperangan, rangsum kami adalah belalang. Ini bukan ingin berangkat daurah. Ini perang yang mungkin butuh asupan gizi. Yang mereka makan apa? Ya, belalang. Adanya itu. Namun ini tidak menyurutkan mereka dari memperjuangkan agama Allah. Sementara apa yang kita makan, lalu sudah seberapa andil kita untuk Islam? Kita masih jauh dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihi. Mungkin kita masih sering beralasan, ya. Saya mau ngaji tapi kok ini musim panas. Saya mau ngaji tapi kok musim hujan. Ya. Dan terus kapan mau ngaji? Ya, ini baru ngaji belum apa? Lebih dari itu. Ketika Nabi alaihi wasallam memberikan bendera komando kepada sahabat Abu Ubaidah untuk memimpin regu pasukan di zaman yang serba kekurangan bahan makanan. Sahabat Abu Ubaidah pun yang membawa pasukannya untuk satu misi yang mulia. Waktu itu setiap ya prajurit jatah makannya adalah satu buah korma. Ini mau perang ini. Satu buah korma, ya. Ini jimat. Cici jimat-mat. Artinya satu tapi ya agak adanya itu. Ya. Ini mau perang. Ya. Ini mau perang. Dan mereka tidak protes. Coba kalau itu ada pada gitu, protes. Sedang kondisi seperti nanti lah kalau sudah apa sedikit musim panen. Tidak. Mereka berangkat. Kata mereka, falamma faqadnaha wajadna hajatana. Ketika enggak ada korma, betul-betul kita merasa butuh saya ada korma. Artinya, korma itu kalau sudah banyak sekali, kadang terceser di mana-mana. Tapi kalau tidak ada satu pun sudah ya, inilah. Ya, diawet-awet karena ini rangsumnya ini. Namun ketika mereka menjalankan perintah Allah, menjalankan tugas yang mulia, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang menjalankan perintah Allah. Saat mereka menjalankan tugas yang mulia ini, terdamparlah ikan ambar, ikan yang besar. Kemudian mereka mengambil daging ikan ambar ini berhari-hari sampai kemudian fisik mereka kekar. Setelah diambil dagingnya berhari-hari, tinggal tulang-tulangnya. Matanya dicongkel, kemudian beberapa orang masuk ke lubang matanya, itu masih masuk. Kalau lubang matanya saja bisa dimasukkan sekian orang, kayak gede apa dari ya ikan tadi. Kisah ini ada dalam Sahih Muslim. Ya, ada dalam Sahih Muslim. Demikian pula, tulang-tulang itu diberdirikan. Udah yang tinggi, bisa lewat di antara celah-celah dari apa namanya durinya. Berarti kayak apa besarnya ikan tersebut. Yang bisa kita ambil pelajaran. Para sahabat ridwanullah alaihim, mereka siap untuk menjalankan agama ini sesulit apapun. Faedah berikutnya, bahwa Allah SWT akan menolong orang yang mau menolong agamanya. Allah akan memberikan jalan kemudahan bagi mereka-mereka yang mau ya mengikuti ajarannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Akhirnya saya berterima kasih kepada segenap yang memiliki andil untuk terlaksananya kajian dan daurah ini. Apapun yang telah antum curahkan, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Kemudian saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.